pasanglah telinga bila dihadang cinta. Cinta hanya bisa dirasa, tak bisa diraba-raba. Cinta mudah berubah warna tanpa disangka. Lena, jangan terlena saat dibuahi buai cinta. Walau asik terasa, buka mata buka rasa, pasanglah telinga bila dihadang. Pasanglah telinga bila dihadang cinta. Pasanglah telinga.